Mitra Bisnis, hari Minggu lalu, radar di Bandara Soekarno-Hatta berhenti berfungsi sekitar 15 menit yang menyebabkan 64 penerbangan tertunda dan dialihkan. Insiden radar bermasalah juga sempat terjadi tahun lalu dan tahun sebelumnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen INAKA, Tengku Burhanuddin. Pak Burhan, apa komentar Anda melihat insiden ini? Sebenarnya hal kalau berhubungan sama radar itu ya tidak boleh terjadi, ya kan? Itu kan terjadi ya karena ada hubungan dengan listrik awalnya. Dari listrik ya ternyata juga peralatan mereka ya kita tidak tahu kenapa sampai tidak jalan gitu ya. Katanya rusak gitu ya kan? Tapi inilah permasalahan yang dihadapin karena kemungkinan-kemungkinan itu namanya benda semua bisa saja terjadi, ya kan? Namun demikian yang kita mau persoalkan sebenarnya adalah masalah UPS itu. Kenapa sampai tidak berjalan? Listrik juga, karena listrik ini sudah sering sekali yang bisa mempengaruhi juga hubungan dengan kebandaraan, ya kan? Ya, masalah listrik satu, kenapa mati? Ya, masalah UPS-nya ya, itu masalah lain lagi. Ya, kenapa listrik mati sampai itu tidak jalan? Jadi yang kita perhatikan itu, kenapa istilahnya itu terjadi bahwa power supply-nya itu ada bermasalah, ya kan? Nah, ini yang perlu dilihat. Kalau ini bermasalah, ya selama ini yang kita lihat, apa pernah diadakan misalnya latihan ya, latihan-latihan untuk melihat peralatan-peralatan itu baik apa tidak? Apa peralatan itu pernah dikalibrasi, ya kan? Ya, karena setiap peralatan yang ada itu harus dikalibrasi, dilihat apa ada masalah apa tidak, ya kan? Karena kalau ini tidak dilakukan, apabila terjadi kematian listrik, ini bisa terjadi lagi dengan yang lain-lain. Kemungkinan besar bisa terjadi lagi. Jadi kita minta inilah yang perlu kita tinjau kembali bersama-sama, khususnya via Angkasa Pura II, itu semua peralatan-peralatan yang berhubungan dengan air traffic control, termasuk radar apa semuanya itu kan harus dikalibrasi. Dan kita harapkan juga di samping dikalibrasi semua peralatan-peralatan itu berdasarkan aturan yang ada, dan kita lihat juga mungkin perlu adanya latihan-latihan apabila terjadi ya, kematian listrik lagi seperti kemarin. Jadi kalau listrik itu mati, asli bagaimana peralatan itu bisa dihidupkan kembali gitu, ya kan? Nah, apakah ini dilakukan apa tidak? Jadi apabila ini dilakukan, ya tentunya kan, ya baru kita lihat kenapa sampai UPS itu tidak berjalan. Apakah ini karena UPS-nya sudah tua? Kalau sudah tua, kenapa tidak dipersiapkan cadangan-cadangannya, ya kan? Itu yang kita lihat seperti itu. Apakah ada kekhawatiran maskapai penerbangan luar menjadi tidak percaya lagi terhadap bandara di Indonesia, Pak? Nah, itulah yang kita khawatirkan, ya kan? Kalau sampai perusahaan penerbangan asing juga divert, ya itu kita kan tentunya kan nama baik kita ya, yang perlu kita jaga juga. Tetapi kembali lagi, itu semuanya kan tergantung kepada kita. Apabila kita serius menanganinya, ya ini kan baru UPS, ya kan? Waktu itu juga terjadi pemadaman listrik, itu juga ada hubungan juga sama peralatan-peralatan pendukungnya untuk listrik kan. Jadi ini kita harapkan via Angkasa Pura II ya memperhatikan dengan serius lah ya. Tetapi ada satu hal lagi, nanti kan ini untuk air traffic service itu kan ditanganin oleh perusahaan tersendiri yaitu Perum. Ini harus dipercepat lah supaya di tanggung jawabnya itu biar jelas. Sekarang kan masih di Angkasa Pura II. Kalau nanti itu sudah berjalan, ya single provider itu ya, Perum itu, tentu nanti ya bukan via Angkasa Pura II lagi yang bertanggung jawab, sudah direksi barunya kan gitu kan. Nah, ini harus dipercepat lah. Memang kita sudah melihat bahwa masalah berhubungan air traffic service ini, ya masalah peralatan, masalah SDM, itu harus memang ditingkatkan semuanya. Tidak bisa lagi dibiar-biarin gitu. Ya dengan demikian kita harapkan lebih profesional, peralatan-peralatannya bisa diperbaharui, sumber daya manusianya bisa di-upgrade, ditingkatkan. Kalau sekarang kan tidak ya. Demikian Sekjen INAKA Tengku Burhanuddin. Saya Wendy Lim.